sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الإمام ذو القيم رحمه الله بركات الإمام ذو القيم رحمه الله وعند الترمذي من حديث بلال بن حارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن dari حديث yang diriwayatkan oleh الإمام الترمذي Abu Isa Tirmidhi min hadith Bilal bin Harith dari sahabat Bilal bin Harith al-Muzani dari Nabi SAW, inna ahlakum layatakallam bil kalimah, sungguhnya salah seorang di antara kalian berbicara dengan satu kalimat meridwanillah dalam rangka mencari keridwan pada Allah, mayadun antublagam ma balagat ayaktubullah lahu biha ridwana ila yaumi yalqah. Dengan ucapan tersebut dia mengharapkan keriduan dari Allah sampai puncaknya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, menulis baginya, menetapkan baginya keriduan Allah sampai hari kiamat dengan kalimat tersebut. Wa in ahadakum la yatakallam bil kalimah min sakhatillah ma yadhunnu an tublagha ma balaghat. Juga ada salah seorang di antara kalian berucap, berkata dengan satu kalimat yang mendatangkan murka Allah sampai puncaknya. Fa yaktubullahu lahu min sakhatu biha sakhata ila yawma yalqah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tulis, Allah tetapkan baginya kemurkaan Allah sampai hari kiamat. Pentingnya berkata baik, berucap yang baik. Jangan sampai malah mendatangkan keridhaan Allah. Terkhusus kedua orang tua. Terkhusus kedua orang tua. Abi uminya. Kadang ketika abinya marah atau uminya marah, dia mencela mencaci anaknya. Ya. Di waktu mustajab doa, di waktu doa itu dikabulkan. Nah, ini bahaya, hati-hati orang tua. Ya. Sama saja dia mencelakakan anaknya. Hati-hati. Dari Jumat sore dia karena jengkel sama anaknya, dia caci maki anaknya itu. Itu hati-hati. Ya, ini berbahaya. Atau waktu sahur. Subuh, waktu-waktu mustajab. Atau antara azan dan iqamah. Karena dia jengkel sama anaknya. Akhirnya dia apa? Mencela anaknya. Yang khawatirnya malaikat mengaminkan waktu mustajab. Waktu-waktu mustajab. Ini hati-hati. Orang tua juga harus dikendalikan ucapannya, kalimatnya, lisannya harus lurus. Orang tua jangan cuman emosi. Mentang-mentang anaknya dia semena-mena dengan anaknya, menzalimi anaknya. Jangan. Tidak boleh menzalimi anaknya. Nah, karena itu akan berbekas kepada kejiwaan anak. Apalagi kalau ucapannya dikabulkan oleh malaikat di waktu yang mustajab. Hati-hati. Lebih baik apa? Istighfar. Ya. Bertasbih. Berzikir pada Allah. Atau anaknya didoakan. Diruqyah. lebih selamat daripada dia mencak-mencak, daripada dia ngomel-ngomel, daripada dia marahin anak yang gak jelas. Mau abahnya atau uminya juga harus tahu kadar diri, harus bisa mengendalikan emosinya. Ini dalam mendidik anak juga seperti itu. Atau sejengkel-jengkelnya, dia tetap mendoakan kebaikan anaknya. Barakallahu fiik. Atau Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Itu lebih baik. Orang Yaman udah jengkel seperti itu. Allah yahdik. Itu orang Yaman. Jengkelnya aja ngasih doa. Allah yahdik ente. Kalau kita, kebun binatang keluar semua, hewan keluar semua. Jangan. Sejengkel apapun orang tua, tetap mendoakan kebaikan anaknya. Karena kalimat, jangan sampai di waktu yang mustajab, udah badal azan, setelah azan, ya dia marahin anaknya dengan kalimat-kalimat yang tidak benar. Ini hati-hati, bahaya. Ini hati-hati, berbahaya. Karena dari sumbernya, dari ucapan. Ya, bahkan sebaliknya ketika anaknya diruqyah terus pagi, sore diruqyah, maka anak pun memiliki kekuatan tertentu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah lah yang mengendalikan ubun-ubun manusia atau makhluknya, seluruh kendali di tangan Allah, baik atau buruknya. Ketika anaknya dijaga dengan kalamullah, ketika anaknya dijaga dengan firman Allah, maka Allah lah yang mencukupinya, Allah lah yang menjaganya, Allah lah yang melindunginya. Karena tidak ada perlindungan, penjagaan yang paling sempurna kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dengan kalimat yang baik. Rasulullah SAW saja setiap harinya beristighfar 70 kali. Dalam riwayat yang lainnya 100 kali. Wa kana alqama yaqul kam min kalamin qad mana'anihi hadithu Bilal bin Harith. Kata Alqama. Bin Waqas, kata Alqamah bin Waqas mengatakan, berapa banyak dari ucapan yang aku tahan karena apa, ada hadis dari Bilal bin Harith, mau mengumpat, mau mencaci, mau mencela, mau apa, ingat hadis ini sehingga tertahan. Hadis dari Bilal bin Harith al-Muzani, sahabat yang mulia. Sehingga ketika Alqamah ingin melakukan ucapan, perkataan, karena mengingat hadis Bilal bin Harith, maka banyak sekali ucapan yang ditahan. Ya, karena apa? Khawatir malah mendatangkan murka dari Allah. Pikir-pikir dulu. وفي جامع الترمذي أيضا من حديث أنس قال توفي رجل من الصحابة فقال رجل أبشر بالجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل فيما لا ينقصه قال حديث حسن. Di dalam جامع الترمذي disebutkan dari Anas bin Malik, pernah pada suatu hari salah seorang sahabat meninggal. Maka temannya mengatakan, salah seorang berkata di hadapan Rasulullah SAW, abshir bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, wa mayudrik, tahu dari mana kamu? Mungkin bisa jadi dia berbicara, berucap dengan ucapan yang tidak berguna. Atau bakhila, dia pelit. Bakhil, pelit, tidak berinfak dari harta yang padahal kalau diinfakkan tidak akan berkurang. karena harta yang diinfakkan tidak akan berkurang. Wa bil ardhin inna ghulaman ustushida yawma Uhudin fa wujida ala batni sakhrah marbutah min al-ju' famashat ummuhu turab an wajhi qalat hani'an lak ya bunayya al-jannatu. Di dalam lafaz yang lainnya, sungguhnya ada salah seorang anak kecil mati syahid pada perang Uhud, maka didapati pada perutnya itu ada batu yang terikat pada perutnya karena kelaparan. Maka ibunya mendapati anaknya demikian, mengusap wajah anak tersebut. Seraya berkata, hani'an laka ya bunayyal jannatu. Selamat kepada engkau wahai anakku. Nah, engkau akan masuk surga. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW, wa yudrik. Tahu dari mana kamu? La'allahu kana yatakallam fima la ya'ni. Mungkin bisa jadi dia berbicara dengan suatu ucapan yang tidak bermanfaat. Wa yamna ma la yadurru, dan dia tidak mau menginfakkan hartanya padahal tidak membahayakan dia. Wa bi sahihai min hadis Abi Hurairah yarfa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di dalam hadis sahihain dari Abu Hurairah secara marfu', Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Di dalam hadis yang lain, maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir fa idza syahida amran falyatakallam khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mempersaksikan perkara yang baik, ya berbicara yang baik atau diam. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara termasuk perkara yang Islam, tanda kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, sudah lewat ucapan Ibnu Qayyim tentang masalah berucap dengan baik atau diam. Ya, artinya tidak sampai diam terus sampai, kata Ibnu Qayyim, seperti syaitan akhras, setan yang bisu, atau terlalu banyak bicara sehingga dengan ucapannya mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang harus dipertimbangkan, dilihat adalah apa? Apa ucapannya bermanfaat atau tidak? Nah, karena Ibnu Qayyim rahimahullah sudah lewat pada pembahasan yang sebelumnya masalah ucapan, pembicaraan atau ucapan atau perkataan itu harus dirinci. Maksudnya apa? Enggak diem terus atau enggak bicara terus. Tergantung masing-masing, tergantung keadaan, situasi, kondisi. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah di halaman 146? Dilihat tuh yang buku cetakan ini, Ibnu Jauzi yang merah. Ini ada udah lewat pembahasannya. Ibnu Qayyim bilang apa? Takallam bil batil fa innal mutakallim bil batil akhun min ikhwanikum min akbar jundikum wa akhwanikum wa awanikum. Masalah ucapan, orang yang berucap dengan ucapan yang batil maka seperti kawannya setan, tentaranya setan, penolongnya setan. Yang kedua, dia diam dari al-haq, enggak mau menyuarakan al-haq. Diam. Dia memang bagus, tetapi ketika al-haq diinjak-injak dia diam. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fa in sakit 'anil haq akhun lakum akhras." Orang yang diam tidak mau menyuarakan al-haq, maka seperti setan yang bisu. Kama annal awal akhun natik, halnya sebagaimana golongan yang pertama adalah kawan yang berbicara, yang kedua adalah kawan yang bisu. Nah, sebagaimana dikatakan oleh seorang salaf al-mutakallim bil batil syaitan natik, orang berbicara tentang kebatilan maka seperti setan yang berbicara, orang yang diam dari al-haq seperti setan yang bisu. Sehingga kedua-duanya salah. Mau dia banyak ngomong, nyerocos saja ngomong terus, tapi omongannya, ucapannya kebatilan, maka itu tentara setan juga. Sebaliknya, lawan dari at-takallum bil batil adalah sukut anil haq, orang diam di dalam menyuarakan al-haq, maka itu disebut, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti setan yang bisu. Artinya dua-duanya salah, dua-duanya tidak benar. Kemudian di tempat yang lain dilihat kondisinya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kulli maqalin maqam wa li kulli maqamin maqal. Sudah lewat tuh ucapan itu dari Ibnu Qayyim sendiri rahimahullah. Masing-masing situasi, kondisi, keadaan berbeda-beda. Ada keadaan yang memang harus diam, dan ada juga keadaan yang memang harus berbicara membela al-haq. Ya, masing-masing dilihat situasi dan kondisinya, maslahatnya. Sehingga tidak diam terus, tidak. Ya zikir gimana? Atau amalan-amalan yang baik. Karena Ibnu Qayyim atau Syekhul Islam pernah menyampaikan juga, kalau zikir tanpa diucapkan enggak bisa, harus dilafadzkan zikir. Au bihadzal ma'na. Artinya sukutun mahad, hanya diam saja, tidak berbicara, manfaat, tidak bermanfaat. Ya, karena Al-Quran harus dibaca. Dibaca ya harus terdengar suaranya. Alif, lam, mim. Dibaca, suaranya ada, didengarkan. Bukan diem aja, gak bisa. Yang seperti itu tidak bisa. Ini, di dalam masalah ini, masalah diam atau berbicara, kembali kepada ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, jangan sampai juga kita malah apa, terjebak dengan jebakan syaitan. Yang harusnya dia berbicara, diam. Yang harusnya dia diam, malah bicara tentang kebatilan, menolong kebatilan. Jangan. Ya, itu kembali lagi kepada kalamnya Ibnul Qayyim rahimahullah masalah itu. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Sufyan bin Abdullah Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah qul li bil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Dari Sufyan bin Abdullah Tsaqafi berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ucapkanlah untukku di dalam Islam satu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada engkau setelah ini. Qala, dijawab oleh Rasulullah SAW, kul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Qultu ya Rasulullah ma akhfa wa ma takhaf alayya fa akhadha lisan bi lisan nafsih. Kemudian aku bertanya lagi pada Rasulullah SAW, apa yang kau takutkan terhadap diriku? Maka Rasulullah SAW memegang lisan dirinya. Maka al-hadha, jaga lisan ini. Wal hadith sahih, Muslim. Qala rahimahullah an Ummi Habibah, zawjin Nabi SAW, an Nabi SAW, qal, dari Ummu Habibah, istri Nabi SAW, dari Nabi SAW, kullu kalam ibn Adam alaihi lahu, semua ucapan anak Adam akan kembali menjadi malapetaka terhadap dirinya, kecuali orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mencegah dari kemungkaran. Yang ketiga, orang yang berzikir pada Allah. Qala Tirmizi haditsun hasanun. Berkata Imam Tirmizi hadisnya hasan. Qala rahimallahu wa fi haditsin akhar idza asbaha al-'abdu fainal a'dha'u kullaha takaffara al-lisan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Tirmizi Ahmad Thayalisi al-Baghawi Abu Ya'la Ibnu Abi Dunya dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, di pagi hari, setiap subuhnya, setiap paginya, anggota tubuh manusia itu harus ada sedekah dan harus ditebus dengan lisan. Ya, ditebus dengan lisan, dengan zikrullah, dengan istighfar. Di dalam lafaz yang lain, kullu sulama ibn Adam, ya setiap persendian Bani Adam itu harus ada sedekahnya. Ya. Persendian Bani Adam ada berapa? 360 kurang lebih. Sendi. Itu disebutkan oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullah dalam Tibun Nabawi. Naam. Taqul ittaqillah fina fa inna nahnu bika fa idza istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Kulluha takaffarul lisan. Seluruhnya itu tergantung pada lisan, bisa ditebus dengan lisan. Maka lisan itu berkata, bertakwalah kamu kepada Allah antara kami dengan kalian. Kalau kamu lurus, maka kami pun akan lurus. Kalau kamu bengkok, maka kami pun akan bengkok. Ini lisan. Ya. Dari lisan itu pula, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita mengetahui seseorang. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Sungguh-sungguh kamu akan bisa mengetahui mereka itu dengan lahnil qaul, ucapan yang lahan, yang keceplosan, yang bengkok, yang berbicara terus, nyerocos terus. Itu kelihatan isi hatinya. Wa kana salaf yahasib ahadun nafsahu fi qali yawmun har wa yawmun barid. Dahulu salaf, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menghisab dirinya ya dengan mengucapkan hari ini panas, ya nanti dingin, nanti panas, nanti, maksudnya apa? Tidak semuanya enak, tetap harus berjaga-jaga, ya, dan mengamalkan kebaikan dan kebaikan. Wa qad ruya ba'dul akabir min ahli al-'ilm fi an-nawm fa su'ila 'an halihi fa qala ana mawquufun 'ala kalimatin qultuha qultu ma ahwajan nas ila ghaizin fa qila li wa ma yudrik ana 'alam bi maslahati 'abdi 'ibadi. Diriwayatkan oleh sebagian akabir min ahli al-'ilm, para ulama kibar, ini yang bicara Ibnu Qayyim, tentang tidur finnaum. Kemudian ditanya tentang dirinya, maka dijawab, ana mauqufun kalimatin qultuha, aku hanya mengamalkan satu kalimat yang aku ucapkan, ma'ah wajan nasila ghaiz, betapa butuhnya manusia kepada hujan. Kemudian jawab, tahu dari mana kamu, ya. Kemudian dijawab lagi, aku lebih mengetahui terhadap maslahat hamba-hambaku. Para bagus sahabat li jariyati yauman, sebagian sahabat atas beberapa sahabat, ada seorang sahabat berkata kepada budak perempuannya di suatu hari, hati surata nab'atu biha thumma qala astaghfirullah ma takallam bi kalima illa wa ana akhtimuha azmuha illa hadhihi al-kalima kharajat minni bighairi khitam wala zimam aw kama qal. Sebagian ada beberapa sahabat atau ada seorang sahabat yang berkata kepada budak perempuannya, pada budak perempuannya, berikanlah hati sufrah, Suhra itu nah bisa artinya perjalanan atau membuka aurat ya, atau semana dengan itu. Maksudnya bisa saja sahabat ini memerintahkan kepada budaknya untuk membuka auratnya ya. Nah, kemudian langsung di spontan diralat ucapannya astaghfirullah. Langsung seketika itu juga spontan diralat oleh sahabat itu juga radhiyallahu ta'ala an. Astaghfirullah ma atakallam bikalimah illa wa ana akhtimuha wa azumuha. Tidaklah aku berbicara dengan satu kalimat melainkan nah sudah aku stempel, sudah aku jaga-jaga kecuali kalimat ini yang keluar keceplosan. Ya, artinya menyesal, beliau menyesal dengan kalimat-kalimat yang enam tidak ada manfaatnya. Wahai inilah salaf, kalau kita ya enam terus seperti itu, naudzubillah, tidak menjaga lisan. Kalau salaf menyesal, kalau kita waduh menyesal dari apa, salahnya apa, nah, kan gitu. Kalau salaf mengatakan seperti itu dah udah merasa dosa, merasa menyesal. Allah musta'an. Berat yang seperti itu. Wa aisar harakatil jawari harakatil lisan. Pergerakan anggota badan yang paling ringan adalah lisan. Geraknya lisan. Dan ini yang membahayakan terhadap diri seorang hamba. Wa akhtalafas salaf wal khalaf hal yuktab jami ma yulfad awal khair syar faqad. Para ulama salaf berselisih pendapat. Apakah semua lafaz kebaikan atau keburukan ditulis oleh malaikat? Atau bagaimana? Ada dua pendapat jawabannya. Azharuhum al-awwal. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama seluruhnya mau kebaikan, mau keburukan semuanya dicatat. Yang kedua yang dicatat hanya keburukan saja. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah yang kuat adalah yang pertama, mau baik mau buruk semuanya dicatat. Qala ba'du salaf kullu kalam Ibnu Adam 'alaihi la lahu makana min dzikrillah wa ma wala. Semua ucapan anak Adam ya akan menimpa menjadi malapetaka terhadap dirinya sendiri kecuali ucapannya itu mengandung zikrullah, istighfar, zikir dan beribadah kepada Allah. Wa kana Siddiq, yani Abu Bakar Siddiq, yumsiku bi lisanih. As-Siddiq memegang lisannya. Hadza auradanil mawarid. Lisan inilah yang menyebabkan aku celaka binasa, akan dihisab oleh Allah. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la bin Sunni bin Abi Dunya. Naam. Juga Abdullah bin Imam Ahmad Zawaid Az-Zuhud dengan sanad yang sahih. Wal kalam aisaruk. Fa idza kharaja min fik sirta anta asirah. Ucapan yang keluar dari lisan kita ada sebagai tawanan kita. Tawanan seorang hamba, tertawan dengan lisannya. Ya. Nah, tertawan. Misalkan ustaz, syekh, kiai, atau ajengan, atau siapapun dia, dia ngomong A, dia langgar, itu udah tertawan. Ya kecuali dia rujuk dari ucapannya. Ya seperti Imam Syafi'i ada apa? Qaulul qadim, qaulul jadid. Ah, nah. Atau sampai juga Imam Syafi'i atau Imam Ahmad A'imah yang lainnya mengatakan, kalau ucapanku berbenturan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka buang ucapanku, ambil Al-Quran dan As-Sunnah. Itu. Berarti yang dipakai apa? Al-Quran dan As-Sunnah sebagai timbangan, bukan ucapan tokoh, bukan. Nah, ini yang seharusnya dipraktekan. Ya, karena manusia bisa berubah. Naam. Wa bil lisan afatan azimatan. Tayy wallah inna lisan kulli qail ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wa bil lisan afatan azimatan. Dan masalah lisan ada dua bahaya yang sangat besar. In khalasa min ahdahi ma lam yakhlus min al-ukhra. Kalau dia terbebas dari salah satunya, bukan berarti poin yang lainnya dia terbebas. Nah, karena ada kerusakan orang yang terus bicara, itu ada kerusakannya. Lawannya, kebalikannya, dia diem terus. Padahal itu harus dibela. Itu al-haq, itu kebenaran harus diucapkan. Al-haq wa haq wa yuqal. Al-haq wa haq wa yutaba. Al-haq lebih berhak untuk diikuti. Tapi dia diam, kayak setan bisu. Al-haq lebih bela, lebih berhak untuk dibela. Nah, ya, tetapi dia diam. Itu setan bisu namanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wakad yakunu kullu minhuma a'zam itsman min al-ukhra fi waqtiha. Masya Allah. Kadang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, masing-masing dari keduanya itu nah, lebih besar dosanya daripada yang lainnya pada waktu-waktu tertentu. Makanya kembali kepada apa? Keadaan, situasi dan kondisi dilihat. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fasakitu anil haq syaitanun akhras. Orang yang diam tentang al-haq, tentang kebenaran, tidak membela kebenaran, maka dia seperti setan bisu. Kalau Ibnu Qayyim bilang setan, ya memang seperti. Mau dari manusia maupun dari bangsa jin. Ya minal jin nati wanas. Ya setan. Setan bisu. Asin billah. Dia bermaksiat pada Allah. Murai mudahin idza lam yakhaf ala nafsih. Dia ingin dilihat, dipuji orang. Seolah-olah dia hikmah. Seolah-olah dia apa? Paling diam. Paling ini, paling itu. Padahal dia harus bicara. Itu salah. Nah. Lawannya, kebalikannya. Fal mutakallim bil batil. Nah, ini berulang dari halaman yang sebelumnya. Lawannya atau kebalikannya juga orang yang selalu berbicara nah, dengan pembicaraan yang batil. Maka dia kata Ibnu Qayyim rahimahullah seperti setan yang berbicara, yang bermaksiat kepada Allah. Wa aktsarul khalq, dan kebanyakan manusia kata Ibnu Qayyim rahimahullah tergelincir di dalam ucapan atau diamnya. Atau diamnya. Di sini Ibnu Qayyim menyalahkan dua-duanya. Ya, perhatikan. Kebanyakan dari manusia itu tergelincir karena apa? Di dalam ucapannya yang salah. Atau diamnya juga salah. Harusnya dia membela yang hak, dia diam. Itu salah. Seharusnya dia mengucapkan yang hak, malah dia mengucapkan yang batil. Itu juga salah. Fahum, maka mereka baina hadainin naw'ain, berada antara dua jenis ini. Wa ahlul wasat, orang yang pertengahan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hum ahlus siratal mustaqim, maka mereka-mereka lah yang berjalan di atas siratal mustaqim. Kafu al-sinatum anil batil. Cirinya apa? Cirinya mereka menahan lisan mereka dari kebatilan. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, wa atlaquha bima ya'ud 'alaihim naf'u fil akhirah. Mereka ucapkan dengan ucapan yang bermanfaat untuk di akhirat kelak nanti. Yang berikutnya, fala yara ahadum yatakallam bi kalimat tadhhabu 'alaihi dhayan bila manfaah. Dia dia tidak berbicara dengan satu kalimat yang mana kalimat tersebut menyia-nyiakan dirinya, tidak ada manfaatnya. Lebih-lebih yang tidak bermanfaat aja dia sudah menghindar, dia sudah apa? Berjaga-jaga jangan sampai dia berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Lebih-lebih malah membawa madarat kepada dirinya dan akhiratnya. Wa innal 'abda la ya'ti yawmal qiyamah bi hasanati amdzal jibal. Karena ada salah seorang, nanti pada hari kiamat dia membawa kebaikan, amalan saleh seperti gunung yang besar. Fa yajri sana qad hadama 'alaikullaha. Maka dia mendapatkan dirinya sendiri, justru lisannya sendirilah yang menghancurkan amalan itu, menghancurkan kebaikan seperti gunung yang besar, dihancurkan oleh lisannya tanpa disadari atau disadari. Wa yati bi sayyi'at amsal jibal. Ada juga di hari kiamat, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, seorang yang membawa keburukan-keburukan dosa seperti sebesar gunung yang besar, tetapi lisannya yang menghapus dosa itu dengan banyak zikrullah, istighfar, kembali kepada Allah, mohon kepada Allah, mengakui dosanya, mengakui kesalahannya di hadapan Allah, tidak keras kepala. Apa saya salah, saya apa? Saya enggak salah kok. Ini kan keras kepala. Ya. Yang seharusnya dia apa? Memperbanyak zikrullah wal istighfar, ya, taqarrub kepada Allah. Tidak malah apa? Angkuh dan keras. Lisannya, kepalanya, hatinya keras dan kaku. Waliyadzubillah. itulah kata Ibnul Qayyim rahimahullah, hum ahlul awsat. Mereka lah orang yang pertengahan, ahlus siratul mustaqim. Orang-orang yang berjalan di atas siratul mustaqim. Tadi apa cirinya? Menjaga lisan dari kebatilan. Yang kedua, dia berbicara pun untuk hal yang bermanfaat agama dan akhiratnya. Ya, sehingga dia tidak berbicara kecuali dengan kalimat yang baik. Ya, jangan sampai dia berbicara dengan kalimat yang tanpa ada manfaatnya. Atau lebih parah daripada itu, bukan sekedar enggak ada manfaatnya, malah membahayakan dirinya, dunia dan akhiratnya. Fal muwaffiq man waffaqahu Allah. Orang yang diberikan taufik, yang lurus lisannya, hatinya, adalah mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah. Dengan amalan yang baik, banyak istighfar, banyak zikrullah. Banyak memuji Allah dan mengakui kesalahan dan dosa-dosanya. Karena Nabi Yunus alaihi salatu wassalam terbebaskan dari ujian, terbebaskan dari malapetaka, dari kegelapan-kegelapan ikan yang besar dimakan. Karena apa? Mengakui dosanya, mengakui kesalahannya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Ini doanya Nabi Yunus. I'tiraf, kata Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, mengakui dosa itu termasuk min asbab istijabatu doa, termasuk dari sebab dikabulkannya doa, mengakui dosa, mengakui kesalahannya. Sehingga jangan sampai merasa enggak punya salah, karena kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Nabi saja, Nabi Yunus mengakui dosanya, mengakui salah. Kita bukan nabi, bukan siapa-siapa. Enggak perlu keras, enggak perlu angkuh, enggak perlu sombong. Justru itulah mengakui dosa, mengakui kesalahan, termasuk sebab diampuni dosanya, termasuk sebab dikabulkan doanya. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Fadlul barakatuh.